tampa wingi kuwi wis tau aja apa karepeng atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marko Marco.